Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana ila adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin limiddin. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Kita memasuki hadis yang ke-70. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Mutafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Muttafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Senantiasa terus-menerus malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Sampai-sampai aku beranggapan bahasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya seorang untuk memiliki perhatian terhadap tetangganya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ma zala Jibril yusini bil jar menunjukkan at-tikrar. Begitu seringnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga, tentang hak-hak mereka. Karena al-jar memiliki hak. Memiliki hak. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarah. Oh, seorang tidak awa mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia awa memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, fala yu'di jarah, jangan menyakiti tetangganya. Dan sebagaimana yang hadis yang telah kita lewati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man lam ya'man jaru bawa'iqah. Ini semua adalah nas-nas hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya untuk berbuat ihsan kepada al-jar. Dan demikian pula telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wabidil jar wa wabidil qurba wajaril junub, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh diperintahkan untuk berbuat al ihsan, berbuat baik kepada mereka dan untuk tidak menyakiti mereka. Yang mana tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu kita, itu lebih ahak, lebih memiliki hak. Semakin dekat pintunya dengan pintu rumah kita, itu semakin harus apa? Dikedepankan. Dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama dalam khutbah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ubay Habibullah Ta'ala tentang hukum Al-Jiran. Tapi mungkin ini yang dapat diambil dari yang di sini. Wallahu a'lam. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan tentang mabadi al-asyarah. Kemarin telah kita ambil tentang al-hadu wal-maudu wa-thamarah, tentang definisi ilmu akidah. Bahasanya ilmu akidah adalah, atau akidah adalah keyakinan yang kuat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah sahihah. Kalau sekedar akidah saja berarti apa? Keyakinan yang kuat. Nah, tapi manakala keyakinan tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah akidah yang sahihah. Manakala suatu keyakinan yang kuat menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah keyakinan yang batilah, yang fasidah. Dan adapun maudhu, kemarin telah kita sampaikan sebagai bentuk murojaah, adalah membahas tentang nama-nama dan sifat Allah SWT, tentang ahwal yaumul akhir, tentang al-qada wal-qadar, tentang anubuah, dan yang lain. Ini beberapa materi atau pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab-kitab akidah. Kemudian as-samarah. Samarah, buah, hasil, natijah dari seorang mempelajari akidah adalah mendapatkan as-sa'adah fid-dharain, di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan intidhamul ma'ash, kehidupannya akan terarah. Dan di akhirat akan terselamatkan dari azabnya Allah SWT. Akan mendapatkan surganya Allah SWT. Kemudian yang seterusnya, inna mabadi'a kulli fannin al-hadu wal-maudu' thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu. Sekarang nisbahnya. Ilmu akidah ini termasuk ilmu apa? Ilmu akidah termasuk ke dalam ilmu syar'i. Ilmu syariat. Ilmu yang disyariatkan. Bukan ilmu duniawi, bukan ilmu tib, tapi ilmu syar'i. Sehingga tatkala kita mengetahui bahasanya ilmu akidah adalah ilmu syar'i, maka seluruh keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu masuk dalamnya. Karena ilmu sini adalah ilmu syar'i. Wa fadluhu, dan keutamaannya. Apa sih keutamaan ilmu akidah? Dikatakan di sini tentang keutamaan ilmu akidah. La yashuku ahadun anna ilmal akidah afdalul ulum alal itlaq. Tidak seorang pun yang meragukan bahasanya ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama secara mutlak. Kemudian dikatakan qala Muhammad bin Umar Ar-Razi, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Fahma kana al-ma'lumu asraf, kana al-ilmu al-hasilu bihi asraf. Walama kana asraful ma'lum dhatul bari wa sifatuhu, wajaba ayakuna ma'rifatuhu wa tauhiduhu asraful ulum. Intaha. Dikatakan oleh Muhammad bin Umar Ar-Razi, beliau mengatakan, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sungguhnya kemuliaan suatu ilmu bi syarafil ma'lum, dilihat dari kemuliaan apa yang diilmui. Ilmu itu akan menjadi mulia tatkala yang diilmui itu apa? Suatu yang mulia. Famahma kana al-ma'lumu asraf, kana al-ilmu hasilu bihil asraf. Maka tatkala yang diilmui adalah suatu yang mulia, maka menunjukkan ilmu tersebut adalah ilmu yang mulia. Walamma kana asraful ma'lum dhatul bari wa sifatuh. Dan tatkala yang paling mulia dari yang diketahui adalah tentang Allah SWT, tentang sifat-sifatnya, wajaba ayakuna ma'rifatuhu wa tauhiduhu asraful ulum. Maka mengharuskan mengenali Allah SWT, mengilmui Allah SWT tentang nama dan sifatnya, tentang hak-haknya, dan demikian pula mentauhidkan Allah SWT, asraful ma'lum. Sesuatu yang diilmui dari sesuatu yang paling apa? Mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari apa? Allah SWT. Oleh dari itu dikatakan apa? Afdalul ulum alal itlaq. Wa qala Ibnul Qayyim, wala raiba anna al-ilma bihi ay Allah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi ajalul ulum wa afdaluha. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau rahimahullah mengatakan, wala raiba, tidak diragukan bahasanya al-ilmu bihi, mengilmui, mengenali Allah SWT, bi asma'ihi wa sifatih, mengenali nama-nama Allah SWT, mengenali sifat-sifat Allah SWT, waf'alihi, dan demikian pula mengilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah SWT, ajalul ulum, ilmu yang paling mulia. Wa afdaluha, dan ilmu yang paling afdal. Karena sebagaimana telah kita sebutkan bahasanya, seorang tidak akan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna, melainkan dengan dia mengenali Allah SWT yang dia ibadahi. Dan demikian pula disebutkan oleh Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala dalam syarah akidah tahawiyah, membawakan kalamnya, ayah belum menyebutkan beliau mengatakan, amma ba'du fa inna ulama kana ilmu usuliddin asraful ulum. It syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Beliau mengatakan, amma ba'du, maka sungguhnya tatkala ilmu usuluddin, yang dimaksud ilmu akidah, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. It syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan suatu ilmu dilihat dari apa? Kemuliaan yang diilmui. Wa huwa fiqhul akbar. Ilmu akidah ini adalah fikih akbar. Binisbati ila fikhil furu. Dinisbatkan kepada fikih furu. Fiqhul akbar yaitu ilmu akidah. Fikhil furu ahkam fikhiyah. Walihada sama Imam Abi Hanifah maqalahu wa jama'ahu fi awraq min usuliddin al-fiqhul akbar. Oleh dari ini, Al-Imam Abu Hanifah menamakan apa yang beliau kumpulkan dari masail al-akidah dikatakan apa? Al-fiqhul akbar. Kemudian beliau rahmat Allah melanjutkan, wa hajatul ibad ilaihi fawqa kulli hajah wa daruratu wa daruratihi wa daruratuhu fawqa kulli darurah li annahu la hayata lil qulub wa la na'ima wa la tuma'ninata illa bi an illa an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi. Kemudian Allah rahmat Allah mengatakan wa hajatul ibad ilaihi fawqa kulli hajah. Kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu akidah di atas segala kebutuhan. Kalau makan, minum, sandang, papan itu apa? Kebutuhan primer ya. Itu harus ada. Maka apa? Ilmu akidah melebihi dari itu. Wa daruratuhu fawqa kulli darurah. Kedaruratannya di atas segala sesuatu yang darurat. Mengapa demikian? Li'annahu la hayata lil qulub wa la na'ima wa la tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Dikarenakan la hayata lil qulub, hati ini tidak akan hidup. Hati tidak akan hidup. Wala na'ima, dan hati ini tidak akan mendapatkan kenikmatan. Wala tuma'ninah, ketenangan. Illa an ta'rifa rabbaha, kecuali hati ini apa? Mengenali penciptanya. Mengenali Allah SWT. Wa ma'budaha, dan mengenali ma'budnya yang diibadah yaitu Allah SWT. Wa fatiraha, yang menciptakannya. Bi asma'ihi wa sifatih, dengan mengenali nama-nama Allah SWT. Dengan mengenali sifat-sifat Allah SWT. Demikian pula serta memahami makna yang terkandung di dalamnya, fikih terhadap nama-nama tersebut. Yang kemudian berubudiyah, beribadah dengan muktada konsekuensi dari nama-nama Allah SWT. Waf'alihi, dan mengenali perbuatan-perbuatan Allah SWT. Maka dari sini kita mengetahui tentang betapa butuhnya, betapa pentingnya, dan betapa tingginya al-ilmu al-akidah. Sehingga dengan kita mengetahui keutamaannya, mengetahui tentang kedudukannya, mengetahui tentang butuhnya kita terhadap ilmu akidah yang sahihah, tentu akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh di dalam memahami, mempelajarinya. Ini tentang keutamaan dari ilmu al-akidah. Kemudian yang setelahnya, wal-wadi'u. Siapa yang mencetuskan, siapa yang meletakkan ilmu akidah? Dikatakan di sini oleh Syaikh Yasin rahimahullahu taala, wadi'uhu alladhi wada'a hadzal ilmi alladhi wada'a hadzal ilma huwa Allah subhanahu wa taala. Yang mencetuskan, yang meletakkan, yang menjadikan ilmu akidah ini adalah Allah subhanahu wa taala. Baik, ini tiga masail, tiga permasalahan yang dapat kita ambil. Yang pertama tadi tentang nisbah ilmu akidah adalah merupakan ilmu syar'i. Kemudian keutamaan ilmu akidah. Bahasnya ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia, yang paling afdal secara itlak. Sebagaimana telah kita bawakan kalamnya Muhammad bin Umar al-Razi, dan demikian pula kalamnya Ibnu Qayyim, dan demikian pula kalamnya Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tentang wadi' yang meletakkan ilmu akidah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi adapun masail yang setelahnya, fa insyaAllah kita ambil pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alamsu.